pengertian muawwal, muawwal secara bahasa berarti berasal dari kata awal yang berarti rujuk atau kembali. Secara istilah berarti ma humila lafduhu alal makna al marju, sesuatu yang lafadznya dibawa kepada makna yang marju. Makna yang marju tidak mencakup nas dan zahir. Nas hanya mempunyai satu kemungkinan makna, sedang zahir dibawa kepada makna yang rajih. Ta'wil itu ada dua. Yang pertama sahih, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih, seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryata, dan tanyalah penduduk negeri. Quran Surat Yusuf ayat 82. Dibawa kepada makna dan bertanyalah kepada penduduk negeri itu, karena negeri itu sendiri tidak mungkin ditanya. Yang kedua fasid, yaitu sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih, seperti ta'wil kaum mu'attilah terhadap firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yaitu Rabb kalian yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat 5. Makna istawa ditakwil kepada makna istaula, menguasai. Yang benar bahwa maknanya adalah ulu atau tinggi dan istiqrar, tetap, tanpa disertai takyif, mencari-cari bentuk atau sifatnya, dan tamsil, menyamakan dengan sifat makhluk.